bersumpah. Bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tidak menjimai istrinya. Dengan tidak menjimai istrinya. Ini makna dari ilah. Nah. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa ilah di sini hukumnya adalah muharram. Limadha? Karena ilah ada seseorang bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang wajib. Untuk bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang wajib. Terjadinya keharmonisan suatu rumah tangga itu apabila ada rasa kasih sayang. Nah, seorang suami mempunyai hak, seorang istri juga mempunyai haknya. Maka berikan hak itu kepada haknya masing-masing. Hal ini sebagaimana dalam kisah sebutkan juga oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Nah, yang di mana Abu Dzar dengan Salman, kalau tidak salah, yang di mana istri Abu Dzar mengeluh bahwa suaminya seperti tidak ada, tidak memperhatikannya lagi. Nah, datang ke rumah, nah, siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Kemudian Salman menasihati kepada istrinya, dia tidak berhias karena seakan-akan suaminya tidak punya kepeduliannya lagi. Kemudian menasihati kepada istrinya. Nah, ketika bangun malam, Abu Dzar, kemudian Salman mengatakan tidurlah, tidur. Kemudian beberapa hari kemudian atau pada tengah malam bangun bersama-sama sama Salman, kemudian menasihati bahwa sesungguhnya istrimu itu ada haknya. Nah, badanmu ada haknya. Untuk rohmu juga ada haknya. Maka hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan shadaqa Salman. Nah, karena setiap haknya itu berikan kepada haknya masing-masing. Istri juga mempunyai hak untuk dijimai. Nah, seseorang yang bersumpah dengan nama Allah tidak menjimai istrinya dalam waktu tertentu, bahkan selamanya, atau lebih dari 4 bulan, maka dia telah mengila istrinya melakukan sesuatu yang diwajibkan. Nah, apa itu ilah? Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa ay yahlifa az-zauj min jami'i nisa'i aw ba'dihinna la yaqrabuhunna. Kalian setelah aqrabuhunna aw yaqrabuhunna. Apa di situ? Aqrab yaqrabuhunna, huh? Pakai hamzah. Yaqrabuhunna. Nah, yakni dia telah bersumpah tidak akan menjimai istrinya atau mendekati istrinya. Nah, oba'adihinna wala yaqrabuhunna. Nah, ini makna ilah secara istilahan. Seseorang bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi ta'ala alaihi, bahwa seseorang dianggap ilah, tidak dianggap ilah kecuali dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilah sendiri artinya adalah bersumpah. Nah, bersumpah sebagaimana terjemah dari Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih. Dan ilah itu tidak dianggap apabila suaminya gila misalkan. Dan juga ilah tidak dianggap apabila suaminya tidak mampu untuk menyetubuhi istrinya secara fisik. Lumpuh misalkan, impoten, lumpuh, terpotong buah dakarnya misalkan, atau lain sebagainya, yang jelas tidak bisa untuk menyetubuhi istrinya, maka ini tidak bisa dianggap ilah. Kenapa? Karena ketidakmampuan seorang suami untuk menyetubuhi istrinya, atau istrinya sakit misalkan, sehingga tidak bisa disetubuhinya atau lainnya. Hingga ini tidak dianggap ilah. Seseorang yang mengilah istrinya, maka diberi tangguh selama 4 bulan. Dikatakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alladzina yu'luna min nisa'ihi tarabbusu 4 ashhur." Lilladzina yuluna min nisa'ihi tarabbusu 4 ashhur. Seseorang yang mengila istrinya, maka diberi tangguh selama 4 bulan. Fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Apabila mereka kembali menjimai istrinya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ilah apabila dia melebihi 4 bulan, maka ketika istrinya menuntut cerai, maka diceraikan, karena itu termasuk doror. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa ilah apabila akal kurang dari 4 bulan, fahadha jaiz lil maslahah. Apa itu maslahahnya? Untuk memberikan pelajaran kepada istri-istrinya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala min nisa'ihi syahran. Nabi mengila istrinya syahran. Dan ini disebutkan di bab surah An-Nisa oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaihi. Bab ta'dzib. Yakni memberikan didikan kepada istrinya lil maslahah, fahadha jaiz. Sedangkan seseorang mengila istrinya supaya istrinya sengsara, fahadha ma yajuz. Sengsara 4 bulan dibiarkan begitu saja, tidak mau satu kamar, satu ranjang, pisah ranjang. Maka diberi tangguh tarabbusu 4 ashhur, 4 bulan. Diberi tangguh 4 bulan. Kalau memang enggak kembali, maka fa innallaha ghafurur rahim. Pada zaman jahiliyah, ilah itu sanah au sanatain. Sebagian dalam hadis Ibnu Abbas sana sebutkan kanal ilah fil jahiliyah sanah au sanatain. Fawaqata Allah 4 ashhur, maka Allah memberikan taukid waktu selama 4 bulan. Fa in kana aqal min 4 ashhur falaysa bi ila, apabila kurang dari 4 bulan maka bukan ilah. Pada zaman jahiliyah itu setahun atau lebih, 2 tahun. Dan ini bisa memberikan mudarat kepada wanita. Sehingga Allah memberikan tauhid tangguh untuk 4 bulan. 4 bulan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yuluna min nisa'ihi tarabbusu arba'ati ashhur." Naam. Qala fa in waqata biduni arba'ati ashhur i'tazala hatta yanqadhiya ma waqata bihi. Apabila waktunya kurang dari 4 bulan, i'tazala hatta yanqadhiya ma waqata bihi. Yani dia rujuk dengan jima kepada istrinya, maka selesai. Hatta yang qadhiya ma waqata bihi. Kalau lebih dari 4 bulan, fa in waqata bi akthar minha khayra. Kalau kurang dari 4 bulan itu masih diperbolehkan, silakan beri tangguh. Naam, i'tazala menyendiri dia. Naam. Fa'in waqata biduni arba'ati ashhur i'tazala menyendiri dia sampai selesai. Ma waqata bihi, kalau 4 bulan lebih, naam, maka dalam keadaan seperti ini diberi pilihan. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa in waqata bi akthar minha, apabila waktunya lebih dari itu, khaira, diberi pilihan. Ba'da mudiha, sampai lewat, baina ayyafi'a au yutalliq, dia kembali atau mentalak istrinya, atau mentalak istrinya. Nah, dan rujuknya adalah dengan menjimai istrinya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa dengan menjimai istrinya itu menunjukkan bahwa dia telah rujuk lepas dari masa ilahnya. Nah, fa'in fa'u fa'in Allah ghafurur rahim. Kalau masih saja 4 bulan beri tanggung, nah, maka diberikan pilihan. Ima dia kembali atau mentalak istrinya. Istri yang menuntut cerai misalkan, maka suaminya tidak mau, diputuskan oleh hakim perintah, kamu telah berbuat mendzalimi istrimu sampai tidak menjimai istrimu selama 4 bulan. Maka dalam keadaan seperti ini, kalau istri yang menuntut cerai, maka khulu boleh, nah, dengan diputuskan oleh hakim, karena dia telah mendzaliminya lebih dari 4 bulan. Nah, sehingga seseorang yang mengilah, nah, dan ilah itu harus bersumpah. Nah, kemudian ketika dia rujuk, membayar kafarah, kemudian rujuk. Kafarahnya kafarah yamin. Kafarahnya kafarah yamin. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengila istrinya dalam hadis Aisyah. Faja'ala al-haram halalan wa ja'ala lil-yamin kaffaratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni mengila istrinya selama 1 bulan, sebagian dalam riwayat yang lain berkata Al-Hafidh, halafa la yadkhul alaihinna syahran. Dan wa ja'ala al-haram halalan wa harrama wa ja'ala al-haram halalan. Karena Rasulullah bersumpah tidak meminum al-asl waktu itu, sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas dan juga hadis Ibn Umar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajalil yamin kafaratan, dengan sumpahnya tadi membayar kafarah. Nah, kafarahnya kafarah, kafarah yamin, dengan memberi makan 10 orang atau berpuasa 3 hari berpuasa, atau membayar memberi makan 10 orang miskinan. Nah, baik. Wa in waqata bi akthar minha, lebih dari 4 bulan diberikan pilihan untuk kembali kepada istrinya atau mentalak istrinya. Mentalak ataupun kembali. Nah. Karena apabila melebihi 4 bulan itu menyerupai ilahnya orang-orang jahiliyah yang sampai 1 tahun. Atau sampai 2 tahun di dalam mengila. Wallahu ta'ala alam. Sebagaimana dalam hadis yang lain sebutkan yang dikutip oleh Bukhari dalam hadis Ibnu Umar, fa idza madat arba'atu ashhurin yuqafu hatta yutalliq. Apabila melebihi 4 bulan yuqafu, diberhentikan sampai dia mentalak. Mentalak atau kembali. Kalau enggak mau kembali, talak istrimu. Kamu telah mendzalimi. Telah mengila lebih dari 4 bulan. Apabila seseorang berhalf bersumpah dan melihat bahwa dengan melakukannya itu merupakan lebih baik, maka lakukan, kemudian bayar kafarahnya. Sebagaimana tadi, seseorang yang bersumpah tidak menjimai istrinya, demi Allah saya tidak akan menjimai istrimu, saya tidak akan menjimai kamu selama 1 tahun atau selama 2 tahun. Nah, maka seseorang apabila dia melihat istrinya sudah berubah, merubah akhlaknya, maka dalam keadaan seperti ini datangilah sesuatu yang lebih baik dan bayarlah kafarahnya. Jimai istrimu, kemudian setelah itu bayar kafarah. Untuk bayar kafarah. Wallahu ta'ala. Baik, dengan ini kita selesai pembahasan tentang ilah. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab Abdihar pada pertemuan berikutnya. Naktafi lawana subhanakallahu bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.